Tuhan di dalam hidup ini. Tak pernah berkesudahan, selalu baru tiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Terang